Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد الحمد لله yang Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya sehingga di hari ini kita dapat berkumpul dalam majlis yang mulia ini insyaallah taala di salah satu rumah Allah, kita mengkaji, mempelajari, menambah pengetahuan kita terhadap agamanya subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kita di pagi hari ini, kita akan melanjutkan sesuai dengan apa yang terjadwalkan, kitab Mukhtasar Syu'abil Iman. Kitab Mukhtasar Syu'abil Iman yang ditulis oleh Al-Imam Al-Qazwini rahimahullah, namun asal kitab adalah kitab yang besar, karya Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala. Tentunya karena kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi berjilid-jilid tebalnya, ketika kita membacanya membutuhkan tidak sedikit waktu. Demikianlah dengan segala kekurangan kita tentunya, waktu dan kesempatan kita. Sehingga menyadari hal ini tentunya para ulama, mereka berusaha untuk mengintisarikan beberapa kitab yang besar. Di antaranya Al-Imam Al-Qazwini mengintisarikan atau meringkas kitab Syu'abul Iman ini menjadi Mukhtasar Syu'abil Iman. Dan inilah yang akan kita tentunya baca dan menjadi kajian kita. Insyaallah ta'ala kita telah masuk pada cabang yang ke-33, cabang yang ke-32. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan kita meminta pertolongan kepadanya subhanahu wa ta'ala agar membantu dan menolong kita dalam memahami agamanya. Qala rahimahullahu ta'ala, Al-Thani wa Thalathun min Syu'abil Iman, yang ke-32 dari cabang keimanan, atau cabang keimanan yang ke-32 sesuai dengan apa yang di diurutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi. Al-ifa'u bil-uqud, menunaikan, memenuhi akad, menunaikan dan memenuhi akad. Karena akad itu adalah dari sebuah rukun dalam muamalah, dan akad itu adalah hasil dari perjanjian dari dua orang yang bermuamalah untuk ditunaikan, untuk dipenuhi, maka tentunya ini dari bab cabang keimanan. Ini dari bab cabang keimanan. Alhamdulillah yang Allah subhanahu wa ta'ala telah mendatangkan kepada kita cabang-cabang keimanan, yang tentunya dengan cabang-cabang ini kita menambah keimanan kita. Dan ketika kita menambah keimanan kita, tentunya iman kita menjadi semakin sempurna. Dan semakin sempurnanya iman seseorang, semakin baiknya tentunya agamanya dan semakin dekatnya dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, apa saja dari amalan iman atau cabang keimanan, di sisi seorang mukmin, dia berazam, bahkan dia bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya dan mengerjakannya. Karena dengan mengerjakannya bertambah keimanannya, menuju kepada kesempurnaan imannya. Di antaranya menunaikan dan memenuhi akad. Di antaranya menunaikan dan memenuhi akad. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman liqaulihi ta'ala awfu bil'uqud. Awfu bil'uqud. Liqaulihi ta'ala, dikarenakan firman Allah subhanahu wa ta'ala, awfu bil'uqud, tunaikanlah, penuhilah akad yang telah kalian ambil atau akad yang telah kalian tetapkan. Dalam suratul Maidah ayat yang pertama, qala rahimahullah wa qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ya'ni ma ahallallahu wa ma harrama wa ma farada wa ma hadda fil Qur'an kullihi. Berkata sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas, yaitu apa yang Allah halalkan dalam Al-Quran, atau maaf, apa yang Allah halalkan, apa yang Allah haramkan, apa yang Allah wajibkan, dan apa yang Allah telah tetapkan hukumnya di dalam Al-Quran semuanya. Karena di sini datang dengan lafaz perintah, maka mengingatkan kita dalam nas hukum asal perintah itu al-wujub. Al-aslu fil amri wujub. Asal hukum perintah itu wajib. Maka memenuhi akad wajib. Karena tadi kita sudah sebutkan kalau itu bab muamalah, dia adalah rukun, maka rukun itu adalah kewajiban yang harus dipenuhi. Tentunya tidak diperintah satu perintah, tidak dibimbing kepada satu perintah oleh Allah, tentunya padanya maslahat yang agung. Dan tidak dilarang kepada satu larangan oleh Allah, tidak dilarang kepada satu yang diharamkan ataupun dibenci, tentunya juga karena di sana maslahat yang agung. Allah yang Maha Tahu apa yang pantas maslahat bagi hamba-hambanya. Demikian ketika diperintahkan untuk memenuhi akad, maslahatnya agung. Tentunya pertama, maslahat yang diinginkan pengokohan keimanan mereka. Karena memenuhi akad dari amal iman. Juga apa yang akan didapatkan dari seorang yang menunaikan amal iman, yaitu tentunya janji Allah berupa surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian apa yang didapatkan dari memenuhi akad, mempererat dan mengokohkan ukhuwah, persaudaraan dan persatuan kaum mukminin, di mana ketika mereka berakad dipenuhinya akad salah satu di antara mereka, membuat seorang mukmin simpati dan membuat seorang mukmin dibawa kepada saling cinta mencintai satu dengan yang lain. Demikian ketika akad itu tidak dipenuhi, maka akan terjadi permusuhan. Satu dengan yang lain, kebencian satu dengan yang lain, karena tidak memenuhi akad. Ini di antara maslahat yang agung yang mungkin bisa kita ambil di majelis yang mulia ini. Di sana tentunya ulama menyebutkan maslahat yang lain. Kemudian Ketika akad itu tidak ditunaikan, maka akan membawa kepada mafsadah, kerusakan. Di antaranya, diancam oleh Allah dengan azab. Kemudian, cukuplah seorang dikatakan beramal seperti amalnya munafik. Karena munafik itu tidak memenuhi akad. Sebagaimana akan disebutkan nanti dalam riwayat, arba'um man kunna fihi kana munafiqan khalisan, kana munafiqan khalisan, salah satunya di antaranya, idza ahada ghadara, apabila dia berjanji atau apabila dia bersumpah janji, dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyelisih janjinya. Terkena dengan salah satu di antara kedua tadi. Wallahu a'lam bisawab. Melekat padanya sifat munafik. Dan tentunya orang-orang yang beriman dengan keimanannya yang benar selalu pasti ingin mensucikan, membersihkan dirinya dari sifat-sifat kemunafikan. Karena itu para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu ta'ala anhum, mereka adalah orang yang paling khawatir melekat pada mereka sifat-sifat munafik. Tentunya karena sifat munafik akan menodai keimanan, mengotori keimanan. Dan selama ada satu sifat munafik dari sifat-sifat munafik yang ada, selama itu pula seorang akan tercap dengan sifat tersebut sampai dia melepaskan sifat tersebut pada dirinya. Wallahul musta'an. Demikianlah kenapa kita diperintah dan kenapa kita dilarang. Maka ketika kita telah mengambil akad sumpah janji atau kita telah mengambil akad satu dengan yang lain agar kita menunaikannya, aufu bil uqud, tunaikanlah akad yang kalian telah ambil dan telah kalian berazam untuk mengerjakannya. Wallahu a'lam bisawab. Tentunya dengan apa yang dihalalkan untuk ditunaikan, dengan apa yang diharamkan untuk ditinggalkan, dengan apa yang diwajibkan untuk dikerjakan. Karena akad itu berbagai macam, sehingga kalau dia diinginkan penunaian yang ma'ruf, maka dikerjakan. Kalau diinginkan meninggalkan yang mungkar, maka juga demikian dikerjakan dengan meninggalkan yang mungkar tersebut, karena akadnya demikian. Qala rahimahullahu ta'ala wa qawluhu ta'ala yufuna bin nadhari au yufuna bin nadhri, dalam suratul insan ayat yang ketujuh. Yufuna bin nadhri, mereka memenuhi, menunaikan nazar mereka. Nazar juga termasuk dari salah satu apa? Akad yang seorang ambil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dia memenuhi akadnya. Nazar wajib dia memenuhi nazarnya. Selama nazar itu nazar ta'ah. Apabila nazar itu nazar maksiat, maka tidak boleh dia memenuhinya. Dan baginya kafarah, kafaratu dari nazar. Dan tentang kafarah, kita sudah melewati bab sebelumnya atau cabang yang ke-31 dari cabang keimanan. Namun, dengan cabang ini membimbing kita bahwa akad yang kita ambil dengan Allah pun harus kita penuhi. Demikian dengan nazar. Dan dalam firman wa qawlihi ta'ala wal yufu nudurahum dalam suratul hajj, dan hendaknya mereka memenuhi nazar-nazar mereka. Wal yufu nudurahum, hendaknya mereka menunaikan, memenuhi akad-akad mereka. Wa ya subhanallah, tentunya kita yang ingin memperbaiki keimanannya, menambah keimanannya, menyempurnakan keimanannya, maka dengan akad yang telah kita ambil, telah kita tegakkan dalam muamalah kita bersama hamba-hamba Allah atau hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala, wajib untuk kita tunaikan, wajib untuk kita penuhi. Sebagaimana tadi dikatakan, ini dalam menyempurnakan iman kita, karena memenuhi akad itu adalah cabang keimanan. Sehingga ketika kita bermudah-mudahan, bahkan mungkin muncul sikap meremehkan, maka ingatlah, itu menyelisihi amal iman dan akan menodai, mencoreng, mengurangi keimanan kita, waliyadzubillah. Wallahu a'lam bisawab. Bagi siapa yang berakad untuk memenuhinya, untuk menunaikannya. Wa qawlihi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minhum man ahadallah, dan dari mereka siapa yang bersumpah janji dengan Allah. Ini juga termasuk akad. Dalam surah At-Taubah ayat yang ke-75. Sehingga hubungannya dengan manusia, demikian dengan Allah, hubungannya dengan makhluk, demikian dengan Allah apabila itu adalah berkaitan dengan akad. Akad di sini bisa jadi dia adalah muamalah jual beli, muamalah na'am selainnya, bisa jadi apa yang hubungannya dan kaitannya dengan sumpah janji yang dia angkat ke hadapan Allah. Maka semuanya wajib dipenuhi, wajib ditunaikan. Berapa banyak muamalah karena tidak mengerti pemenuhan akad, penunaian akad, maka akhirnya muamalah tersebut menjadi rusak. Dan tadi sudah disebutkan, membawa kepada permusuhan bagi yang bermuamalah. Wallahul musta'an. Mengurangi agama dan membawa kepada permusuhan. Sehingga jagalah keimanan kita dengan memenuhi akad-akad kita. Qala rahimahullahu ta'ala, tadi dalam surah At-Taubah ayat yang ke-75, wa qawlihi ta'ala wa aufu bi ahdillah idza ahadtum wa la tanqudul aiman ba'da tawkidiha. Dan penuhilah sumpah janji kalian yang kalian bersumpah janji di hadapan Allah. Aufu bi ahdillah idza ahadtum. Idza ahadtum. Dan janganlah kalian membatalkan sumpah kalian setelah kalian menetapkannya. Ba'da tawqidiha. Ayat demi ayat yang kita dengarkan, demikian keterangan tadi, semuanya membimbing kita untuk memenuhi akad, menunaikannya. Tidak boleh kita menyelisihinya. Karena sifat ini, kaum mukminin atau mereka yang dikenal bersama Rasulullah, para sahabat, mereka dikenal orang-orang yang memenuhi janji, memenuhi akad. Dan tentunya kita mengikuti mereka kalau kita ingin dikatakan mengikuti mereka, marilah kita memenuhi akad kita. Qala rahimahullahu ta'ala, wali hadithi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu fi sahih al-Bukhari, likulli ghadirin liwa yawm al-qiyamah yuqalu hadhihi ghadratu fulan. Dari hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu dalam sahih Bukhari, bagi setiap pengkhianat nantinya padanya ada bendera pengkhianatan di hari kiamat. Dan akan dikatakan hadhihi ghudratu fulan. Bendera ini menunjukkan pengkhianatan si fulan dari apa yang dia telah angkat dari sumpah janji ataupun akad dulunya di dunia. Inilah yang kita katakan tadi, di antara kemudaratan yang ada, kita akan dicap sebagai pengkhianat. Siapa yang mencap? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan diancam dengan azab, karena siapa yang dikatakan membawa bendera pengkhianatan dan dia akan disebutkan ini adalah bendera pengkhianatannya si fulan, tentunya apa yang akan dia dapatkan dari kejelekan azab setelahnya. Karena tidaklah dikatakan ini melakukan pengkhianatan, dia membawa bendera pengkhianatannya kepada si fulan, itu dikatakan baik dan dikatakan mendapatkan balasan yang baik. Tidak mungkin. Tetapi ingin dikatakan jeleknya perbuatannya dan balasannya juga balasan yang jelek. Wallahul musta'an. Dan akan membawa bendera ini para pengkhianat, termasuk para tokohnya, para pemimpinnya dari kalangan munafik. Karena munafik adalah tokoh-tokoh pengkhianat. Karena amalan ghadar, khianat dengan akad atau sumpah janji ataupun baiat, didapati mereka munafik yang mengkhianati, membatalkan sepihak, bukan karena melihat sisi maslahat dan pertimbangan agama, maslahat atau mudarat atau pertimbangan agama, tapi semata-mata memang sifat mereka berkhianat. Terhadap akad dan sumpah janji ataupun baiat yang telah diambil, baik itu hubungannya dengan manusia, muamalah dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wa hadis Abdullah ibni Amr ibni al-As radhiyallahu ta'ala anhuma fi sahihaini arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisa. Dalam hadis Abdullah ibni Amr sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya, ada 4 orang. Siapa yang didapatkan padanya, atau ada 4 sifat siapa yang didapatkan padanya. Ada 4 sifat siapa yang didapatkan padanya sifat tersebut, maka dia dikatakan seorang munafik atau seorang yang murni munafik. Yaitu yang pertama dari 4 sifat yang ada, wa man kana fihi khoslatun minhunna, siapa yang ada padanya dari satu sifat dari sifat tersebut, kana fihi khoslatun minan nifaq hatta yada'aha, siapa yang didapatkan satu sifat darinya dari 4 sifat yang ada, maka dikatakan padanya dia memiliki satu sifat nifak tersebut sampai dia meninggalkannya, hatta yada'aha. Yang pertama darinya, idza haddatha kadzaba, apabila dia berbicara dia dusta. Wa idza ahada ghadara, apabila dia bersumpah janji dia berkhianat. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji dia menyelisihi janji. Wa idza khasama fajara, dan apabila dia bertikai dia berbuat jahat. Dia berbuat jahat, fajara. Yang pertama, apabila dia berbicara dia berdusta. Yang kedua, apabila dia bersumpah janji dia berkhianat. Yang ketiga, apabila dia berjanji dia menyelisih janji. Yang keempat, wa idza khasama fajara, apabila dia bertikai berselisih dia berbuat jahat. Tadi sudah disebutkan tentang satu poin darinya, dari kedua poin yang ada tentang menyelisihi. Sebagai keterangan tambahan, bahwa empat sifat ini adalah sifat munafik. Empat sifat ini sifat munafik, yang dikenal dengan sifat amali. Sifat amali. Siapa yang ada padanya dari salah satu sifat amali ini, maka dia dikatakan memiliki sifat, satu sifat amali munafik. Satu sifat amali munafik. Kalau dia memiliki dua, dia dikatakan memiliki dua sifat amali munafik. Dan kalau dia memiliki semuanya, maka akan dikatakan padanya dia adalah seorang munafik yang murni munafik. Dan dengan sifat tersebut, dia akan terseret kepada nifaq i'tiqadi, nifaq yang mengeluarkan dia dari Islam. Kalau seandainya dia memiliki satu sifat sebagaimana disebutkan dalam riwayat, dia dikatakan memiliki satu sifat nifaq amali. Sifat ini melekat padanya dengan apa yang dia miliki dari sifat tersebut sampai dia wafat, kecuali dia bertobat dan meninggalkan sifat tersebut. Kecuali dia bertobat dan meninggalkan sifat tersebut, maka dia terlepas dari satu sifat yang tadi disebutkan ada padanya. Demikian kalau dua, demikian kalau tiga. Tetapi apabila dia memiliki empat-empatnya, maka dia akan dikatakan munafik murni. Khalisan. Yang tadi sudah dikatakan, dia akan dengan sifat munafik murni ini, dia akan terseret kepada nifaq i'tiqadi, yaitu nifaq yang mengeluarkan dia dari agama. Wal'iyadzubillah. Sehingga seorang mukmin menjaga dirinya dari sifat-sifat tersebut, dan secara khusus berkaitan dengan bab menghindari dirinya dari tidak memenuhi akad, berkhianat, menyelisihi. Wallahul musta'an. Kalau dulu yang melakukan perbuatan ini di zaman Rasulullah adalah munafik. Sahabat tidak melakukan perbuatan ini. Dikenal sebagai munafik. Sekarang, siapa yang melakukan amalan ini, dikatakan padanya dia melakukan satu amalan munafik sampai dia meninggalkannya. Sampai dia meninggalkannya. Tidak boleh seorang memandang remeh amalan ini karena cap kemunafikan itu jelek dan menodai kehormatan seseorang. Menodai keimanan seseorang. Wallahul musta'an. Demikian amalan yang lainnya. Ketika berbicara, berdusta, ketika berselisih, berbuat jahat, membiasakan berdusta dalam pembicaraan, merupakan amalan munafik. Demikian ketika bertikai, berbuat jahat, itu amalan munafik. Seharusnya dengan ketika bertikai, menempatkan masalah pada tempatnya, dan menyelesaikannya dengan sebaik-baiknya, dengan apa yang dibimbing oleh agama, mengembalikannya kepada Allah. Idza ikhtalaftum fi syai'in farudduhu ila Allah war rasul, mengembalikan kepada Allah dan Rasul. Tetapi bahkan dengan berselisih atau bertikai, dia berbuat jahat. Ingin menghabisi musuhnya, ingin mengenyahkan musuhnya, berbuat jahat sehingga dia melakukan apa yang dimurkai oleh Allah, bahkan diharamkan oleh Allah. Waliyadzu billah. Itu munafik. Kalau dia mukmin, maka ketika dia berselisih bersama saudaranya, dia melihat bahwa yang dia ajak berselisih ini adalah saudaranya seiman, maka dituntut atau dituntun dia dengan firman Allah, apabila kalian berselisih, kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Untuk mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Karena kalau mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya, kita akan mendapatkan jalan keluar. Kita akan mendapatkan keterangan yang benar. Tapi tidak demikian dengan munafik. Dengan berselisih dia bertambah keji. Dengan berselisih dia bertambah jahat. Bahkan dia mendatangkan apa yang ingin menghancurkan dan membinasakan siapa yang dia berselisih dengannya. Wal'iyadzu billah. Ini sifat munafik. Kalau sampai ada sifat ini pada diri kita, bertobatlah. Dan takutlah kepada Allah. Itu adalah sifat munafik. Tentunya, kita semua tidak lepas dari perselisihan, tidak lepas dari pertikaian. Baik itu sifatnya pertikaian yang sifatnya duniawi, ataupun pertikaian yang sifatnya, atau terlebih lagi yang sifatnya diniyah, atau berkaitan dengan masalah agama. Maka sebaik-baik kita kalau kita beriman, untuk menjalani amal iman, mengembalikan kepada Allah, mengembalikan kepada Rasul, mencari solusinya dengan baik, membawanya kepada Allah dan Rasulnya. Wallahu a'lam bisawab. Bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan keangkuhan dan kesombongan, bukan dengan apa yang kita tertipu dengan syaitan. Wallahul musta'an. Demikianlah. Maka apabila satu dikatakan dia memiliki sifat munafik, kalau dia memiliki semuanya, maka dikatakan dia adalah orang yang memiliki, orang yang munafik, orang yang memiliki nifak, nifak yang murni nifak. Kana munafiqan khalisa. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semuanya. Tersisa bagi kita satu hadis dalam masalah ini yang berkaitan dengan akad pernikahan. Insyaallah ta'ala kita akan ambil pada pertemuan mendatang dan menyinggung sedikit tentang pernikahan dengan akadnya. Mudah-mudahan menjadi keterangan bagi kita sehingga kita bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya agama ini dan apa yang dituntut bagi kita untuk menyempurnakan iman, menambah iman dengan amalan-amalan iman. Mudah-mudahan kita dibimbing untuk dimudahkan mengamalkannya dan kemudian kita berlomba meraih amalan-amalan iman yang seorang di surga Allah nantinya dengan amalan imannya. Dengan amalan imannya. Raihlah surga dengan amalan iman, semakin banyak amalan tersebut semakin tinggi derajat seorang di surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita semuanya. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.